الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan bacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, وَنَرَى أَنَّ مَنْ زَعَمَ الْيَوْمَ دِينًا قَائِمًا مَقْبُولًا إِنَّ اللَّهِ سِوَى دِينِ الْإِسْلَامِ مِنْ دِينِ الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِمَا. Dan kami berkeyakinan barang siapa yang mengklaim pada hari ini, pada zaman sekarang, adanya agama yang tegak, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain agama Islam, baik itu berupa agama Yahudi maupun agama Nasrani atau agama yang selain keduanya, fahuwa kafirun yustatabu. Maka dia orang yang kafir yang dimintai untuk bertobat. Fa in taba wa illa qutila murtaddan. Kalau dia mau bertobat, maka alhamdulillah itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka ia dihukum dengan hukuman mati karena dia murtad. Tentunya oleh ulil amri yang sah dengan prosedur yang ditentukan oleh ulil amri. Li'annahu mukadzibun lil-Qur'ani. Karena dia telah mendustakan Al-Qur'an. Wa nara anna man kafara bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi jami'an faqad kafara bi jami'ir rusuli hatta bi rusulihi alladhi yaz'amu annahu mu'minun bihi muttabi'un lahu. Dan kami berkeyakinan barang siapa yang kufur kepada risalah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya risalah beliau berlaku untuk seluruh manusia, barang siapa yang kufur terhadap hal ini, maka faqad kafara, maka dia telah kufur kepada seluruh para rasul. Bahkan ia telah kufur kepada Rasul yang ia klaim bahwa ia beriman kepada Rasul tersebut. Muttabi'un lahu. Dan ia klaim ia mengikuti Rasul tersebut. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, Kadzabat qawmu Nuhinil mursalin. Kadzabat qawmu Nuhinil mursalin. Qawmnya Nuh telah mendustakan seluruh Rasul. فَجَعَلَهُمْ مُكَذِّبِينَ لِجَمِيعِ الرُّسُلِ مَا أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ نُوحًا رَسُولٌ. Allah Ta'ala menjadikan kaumnya Nuh dianggap mendustakan seluruh para rasul, padahal لَمْ يَسْبِقْ, belum ada yang mendahului Nabi Nuh rasulun, seorang rasul pun. Tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Namun karena kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, maka kaumnya Nabi Nuh Allah anggap telah mendustakan seluruh para rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka ingin memisah-misahkan antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Dan mereka mengatakan, kami beriman kepada sebagian rasul dan kami kufur kepada sebagian rasul. وَيُرِيدُونَ أَيَّتَّخِذُوا بَعْدَ ذَلِكَ سَبِيلًا. dan mereka menginginkan untuk mengambil jalan di antara hal itu. Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka adalah orang-orang yang kafir, yang benar-benar kafir. Wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan sungguh kami telah siapkan bagi mereka, bagi orang-orang kafir tersebut, azaban muhina, azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Wa nu'minu bi annahu la nabiyya ba'da Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami beriman bahwasanya tidak ada nabi setelah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'a an-nubuwwata ba'dahu aw saddaqa man idda'aha fa huwa kafirun. Barang siapa yang mengklaim ada kenabian setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membenarkan kenabian dari orang yang mengklaimnya, fa huwa kafirun, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimina. Karena dia telah mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, dan mendustakan ijma kaum muslimin. Wa nu'minu bi anna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khulafa'a rasyidina. Dan kami beriman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki khulafa'ur rasyidin. Khalafuhu fi ummatihi ilman wa da'watan wa wilayatan 'alal mu'minina. Yang para khulafa ar-rasyidin tersebut menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya dalam ilmu, dalam dakwah, dan dalam kepemimpinan terhadap kaum mukminin. Wa bi anna afdalahum wa ahqqahum bil khilafati Abu Bakrin As-Siddiqi. Dan yang paling mulia, yang paling utama di antara Khulafaur Rasyidin, yang paling berhak untuk mendapatkan khilafah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, thumma Umar bin Al-Khattab, kemudian Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan, thumma Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa hakadha kanu fil khilafati qadran kama kanu fil fadilati. Demikian mereka dalam urutan khilafah mereka, dalam urutan kedudukan khilafah mereka, ini sama seperti urutan keutamaan mereka. Artinya Abu Bakar lebih utama daripada Umar, Umar lebih utama daripada Uthman, dan Uthman lebih utama daripada Ali. Wa makana Allah Ta'ala wa lahul hikmatul balighatu liyuwalliya ala khairil quruni rajulan wa fihim man huwa khairun minhu wa ajdaru bil khilafati. Dan Allah Ta'ala tidak akan melakukan, ya, padahal Allah lahul hikmah al-balighah, miliki sifat hikmah yang paling tinggi. Allah tidak akan memberikan kepemimpinan ala khairul qurun kepada generasi yang terbaik, kepada seorang laki-laki, padahal fihim di antara mereka ada man huwa khairun minhu, yang lebih baik dari orang tersebut. Wajidaru, dan lebih layak untuk mendapatkan khilafah. Allah Ta'ala tidak akan memberikan khilafah kepada Abu Bakar As-Siddiq, padahal ada yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika Allah Ta'ala memberikan khilafah kepada Umar bin Khattab, ya, Allah tidak akan memberikannya, padahal masih ada yang lebih utama daripada Umar. Ini tidak mungkin terjadi demikian. Karena Allah memiliki al-hikmah al-balighah. Memiliki hikmah yang paling tinggi. Khilafah diberikan kepada Umar, kemudian diberikan kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar, kemudian kepada Utsman, kemudian kepada Ali ibn Abi Thalib, menunjukkan bahwasanya memang demikianlah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه. Dan kita beriman bahwasanya sahabat yang lebih rendah keutamaannya dari empat sahabat tersebut, dari empat sahabat tersebut, qad yatamayyaz, terkadang memiliki keistimewaan, bi khasisatin, yang khusus, yang melebihi dari empat sahabat tersebut, man huwa afdal minhu, atau sahabat yang lebih utama darinya. Selain empat sahabat tersebut, ada yang memiliki keutamaan, yang keutamaan tersebut melampaui keutamaan, melampaui keutamaan empat sahabat tadi secara khusus. Secara khusus saja. Lakinnahu la yastahiqu biha al-fadlu al-mutlaqu. Namun sahabat yang memiliki keutamaan khusus tersebut tidak yastahiqu, tidak berhak untuk memiliki keutamaan secara mutlak. Ala man faddalahu, terhadap sahabat yang lebih utama darinya. Ya, ada sahabat yang memiliki keutamaan yang khusus, yang keutamaan khusus ini tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita imani bahwasanya keutamaan ini melebihi, keutamaan yang khusus ini melebihi apa yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun secara umum, secara mutlak, Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada dia. Demikian maksudnya. لِأَنَّ الْمُجِبَاتِ الْفَضْلِ كَثِيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ. Karena faktor-faktor keutamaan itu sangat banyak dan sangat bermacam-macam. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ خَيْلُ الْأُمَّةِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Kita beriman bahwasanya umat ini adalah umat terbaik, umat yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dikauluhi Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah terbaik, umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang kalian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Wa nu'minu bi anna خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم. Kita beriman bahwasanya umat yang terbaik dari umat ini adalah para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. وَبِأَنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. Dan kita beriman bahwasanya akan selalu ada ta'ifatun, sekelompok orang dari umat ini yang berada di atas kebenaran, yang mereka menampakkan kebenaran. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencela mereka atau orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga kelak datang perkara Allah Azza wa Jalla, yaitu hari kiamat. Wa na'taqidu anna ma jara baina as-sahabati radhiyallahu anhum min al-fitani faqad sadara an ta'wilin. Kita berkeyakinan bahwasanya apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum berupa fitnah, perselisihan, faqad sadara, maka itu terjadi dari takwil, dari takwil mereka. Ijtahadu fihi faman kana minhum musiban kana lahu ajrani wa man kana minhum mukhtian falahu ajrun wahidun wa khata'uhu maghfurun lahu, yang mereka berijtihad dengannya. Mereka bersisih karena masing-masing berijtihad. Barang siapa yang benar di antara mereka, maka lahu ajrani, mereka mendapatkan dua pahala. Barang siapa yang salah di antara mereka, maka mendapatkan satu pahala dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nara annahu yajibu an nakuffa an musawaihim fala nadhkuruhum illa bima yastahiqunahu min athna'i al-jamili. Dan kita berkeyakinan wajibnya kita menahan lisan-lisan kita dari keburukan mereka dan tidak kita menyebutkan mereka kecuali apa-apa yang berhak untuk kita sebutkan kepada mereka berupa pujian-pujian yang indah. Wa an nuthira qulubana minal ghilli wal haqdi ala ahadin minhum, dan hendaknya kita membersihkan hati-hati kita dari kebencian dan dari kebencian kepada salah seorang di antara mereka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala fihim, tentang mereka, tentang para sahabat. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama antara kalian dengan orang-orang yang berinfak sebelum Fathul Makkah dan berperang sebelum Fathul Makkah. Tidak sama antara kita dengan para sahabat yang berperang dan berinfak sebelum Fathul Makkah. Ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih agung derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah itu, setelah Fathul Makkah, dan berperang setelah Fathul Makkah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan setiap mereka Allah janjikan kepada mereka husna kebaikan. Wa qulu ta'ala fina, dan firman Allah ta'ala tentang kita, kepada kita. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat. Yaquluna, mereka berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah jadikan di dalam hati kami rasa benci kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang beriman yang telah berlalu lebih dahulu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha lembut lagi Maha penyayang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.